Konsultasi Syariah. Hukum gambar Wali Songo. Pertanyaan. Ada banyak poster gambar Wali Songo. Kadang ada gambar 4 Khalifah Rashidin. Bolehkah memajang gambar seperti itu untuk mengenang mereka? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada perbedaan cara penghormatan terhadap tokoh yang dilakukan umat Islam dengan yang dilakukan ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani memvisualisasi para tokoh sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh mereka. Sampai bayi Nabi Isa bersama Ibunda Maryam, mereka buat patungnya. Mereka juga memajang foto-foto tokohnya untuk mengenang kesolehan mereka. Beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Maimunah dan Ummu Salamah pernah berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Ketika mereka di Madinah, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai gereja yang mereka lihat di Habasyah. Di sana ada gereja Maria. Ummu Salamah bercerita, di dalam gereja itu banyak gambar-gambar tokoh Nasrani. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salih awir rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Yang artinya, mereka adalah sekelompok masyarakat yang apabila ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka akan membangun masjid di dekat kuburannya dan menggambar wajah orang soleh itu. Merekalah makhluk yang paling jelek di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa cara penghormatan tokoh agama, orang soleh, seperti yang dilakukan orang Nasrani, yaitu dengan memajang gambar dan foto tokohnya, adalah tindakan tercela. Karena ini sebab terbesar orang melakukan kultus. Kita meyakini, manusia yang paling dicintai sahabat adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada yang dulunya pandai menggambar. Namun tidak kita jumpai satupun di antara mereka yang membuat reka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipajang di Masjid Nabawi atau di rumah mereka masing-masing. Sekalipun kita sangat yakin, mereka tidak mungkin sampai menyembah gambar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid mereka jauh lebih kuat dibandingkan tauhid kita. Karena mereka memuliakan tokohnya bukan dengan cara menggambar wajahnya. Memvisualisasi wajah justru termasuk bentuk pelecehan dan penghinaan. Karena tentu saja, yang asli lebih indah dan lebih sempurna. Gambar adalah pelecehan kepada tokoh. Ini disepakati kaum muslimin hingga sekarang. Terbukti, tidak ada satupun umat Islam yang berani membuat reka gambar wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun nabi-nabi lainnya. Cara menghormati tokoh adalah dengan mendoakan mereka dan melestarikan ajaran mereka, bukan dengan menggambar mereka, apalagi dengan gambar asal-asalan tanpa bukti yang jelas. Kehormatan mayit itu dimakamkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Thumma amatahu faaqbarah," yang artinya, kemudian orang mati di antara manusia, mereka dikuburkan. Quran Surat Abasa, ayat 21. Bagian dari kemuliaan yang Allah berikan untuk manusia, Allah syariatkan agar yang meninggal dikuburkan. Dan itu sesuai fitrah manusia. Karena itu, agama yang mengajarkan agar mayit dimakamkan adalah agama yang mengajarkan fitrah. Ketika ada orang istimewa yang jasadnya ditaruh di permukaan, yang terjadi bukanlah memuliakan, tapi justru menghinakan. Artinya, semakin tidak dinampakkan, semakin dimuliakan. Allahu a'lam.